Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi artinya kalau apa? Buat pria memang maaf, hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan. Kita lihat ya. Next. Ini, lihat. Next lagi. Wanita ingin merasa dicintai dulu, baru dia mau hubungan intim suami istri. Tapi pria, ya, ingin hubungan intim dulu, baru dia akan merasakan dan memberi cinta. Kebalik-balik berapa lama, Bu? Ya, ini dia. Tahu kenapa begini? Karena anatomi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebar dari perempuan. Ya. Ini kita gitu tuh. Ngapain layani? Cinta juga enggak dia sama gue. Meratin juga enggak dia sama gue. Ibu-ibu kan sekarang kan yang enggak taklim. Kalau yang taklim dia tetap ada inget tuh di sini, ya. Dosa lo kayak gitu lo. Dosa lo enggak masuk surga lo. Dia inget di sini. Ya, biarin dia enggak disayang, enggak cinta ya tetap aja dia lakukan. Tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi. Tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih baik, lebih terasa. Apa? Terasa segalanya kebahagiaan itu. Ya, next lagi. Next lagi, ya. Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi kalau udah lepas tegangnya, baru dia bisa kasih cinta sama istrinya. Bisa paham, Bu? Kalau baru datang belum hubungan intim, masih penat banget dari urusan luar, gimana dia mau ngasih cinta? Dia belum lepas. Itu makanya lepasin dulu. Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya. Siap-siap ngelepasin. Gitu aja gak usah pakai tanya. Kan tadi gak mau ditanya kan? Udah siap-siap kita. Mandi, minyak wangi seluruh badan. Supaya apa? Kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya. Kan enak. Tapi kalau kita gak paham, ya, udahlah lihat muka dia datar, lurus, gak denger. Jadi, penat. Ngomong cinta juga sama kita, enggak. I love you susah. Ya, lembut juga enggak. Kan marah kita kan. Kayak gitu mau dilayanin. Kan salah lagi. Salah lagi. Kenapa? Karena lain. Ya, next lagi. Apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara. Kita baru mau hubungan intim kalau dari pagi udah diajak ngomong, ya, udah dibelai-belai, udah diperhatiin, mau dengan rela. Tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu, ya, otot wajah yang seperti itu, ini akan gak ketemu. Lingkarannya jadi kayak lingkaran. Ini gini, iya lagi. Ya kan? Iya. Lanjut ya, next. Nih lihat nih. Cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih, Bu. Dengerin. Dibelai. Dipuji. Kasih kemanjaan. Senangkan hatinya. Berikan aroma. Berikan pijatan. Perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan seneng juga kalau yang punya bakat nyanyi, dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan, iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya. Timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon. Kalau sehari itu barangkali 3 kali ditelepon, mau tuh dengan rela malam berhubungan. Hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Fuh,

hubungan intimnya malam, masih ada sisa 5.000. Ngomong aja kita. Gak, laki-laki gak suka. Laki-laki gak suka. Malam aja masih ada, bisa kita ngoceh sisa 5.000. Apalagi kalau hubungan intim pada subuh. Masih 20.000 lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet pak, cepet pak. Kenapa? Belum bakar roti pak. Belum serika baju seragam mana pak, cepet cepet cepet cepet. Rp20.000 kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya, dia minta dulu hubungan intim. Kita masih lengkap 20.000 kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehannya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh, ya bu ya. Jangan ketawa tapi ya bu. Pas lagi berhenti ngomong, lagi bercinta, ingat modul di sini. Nanti suami kita ketawa, ingat Rumil. Ngapain kamu ingat Rumil? Aduh, ya Allah, ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta, ya. Supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak, ya. Next lagi. Ya. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami, wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Kan kita mau romantis kan? Belai, belakangnya isek-isek. Senang pria, tapi dampaknya gak terlalu besar. Next lagi. Pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Ya. Kenapa? Bu? Ada yang sering diarahkan? Siap kapten, siap komandan. Kadang ibu marah kan, apaan sih? Lalu-lalu gitu kan, apaan sih? Mudah-mudahan setelah pulang sini, apa? Oh, ho, ho, ho. Kenapa laki-laki tidak terlalu suka dibelai-belai yang lain? Ya karena emang gak rasa. Gak rasa, kenapa? Kulit laki-laki pada saat dia... Ya, akil balik pria pada saat dia mimpi basah pertama itu kulitnya menebal. Dalam rangka apa? Untuk perlindungan sebagai seorang pemburu. Jadi kalau dia berburu di luar, di hutan, kena ranting, gak apa-apa, dia gak rasa. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, kalau ibu belai bagian yang badannya itu, dia gak terlalu rasa. Sensasinya gak ada. Tetapi pada tempat tertentu ini memang, ya, tempat yang lembut sekali, lunak dan banyak persarafan di sini. Next lagi, ketika seorang pria, nah kebalikannya, ketika seorang pria menyentuh, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke arah sensual, kadang menjamah payudara dan selanggangan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Kalau awal-awal langsung aja. Itu kan perbedaannya itu kan. Perbedaannya itu. Laki-laki kebalikannya, ya udah enggak usah lah usap-usap kepala aku. Enggak rasa. Sudah. Tapi perempuan langsung begini enggak suka. Kenapa? Karena kulit kita memang sensitif. Persarafan ada di mana-mana. Untuk mengapa kalau dibelai? Maaf, ya, melancarkan cairan di liang vagina itu. Ya, sensasinya berubah lain, ya. Nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi kalau kita fitrahnya, terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria, ya Allah, itulah kita punya benefit atau pahala. Laki-laki juga gitu, ya, dia belajar bagaimana mengetahui itu, ya. Next lagi. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Memang ini harus diomongin, dibicarakan. Ya. Gak bisa ibu, biarin. Dia tahu sendiri aja, biarin, dia tahu sendiri. Gak bisa bu. Ibu tahu gak, kalau kita gak belajar gini. Kita memang itulah untungnya kita seneng taklim. Tapi Bu Aisyah, kenapa perempuan aja yang sering begini, yang bapak-bapak kok gak ikut taklim? Memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul. Seperti ini. Kalau bapak-bapak lebih senang bersaing. Makanya bapak-bapak lebih senang rapat. Dia bersaing ide, bersaing konsep. Kalau kita berkumpul begini tidak bersaing. Ngapain kita berkumpul gini? 20 ribu kata. Oh, iya. Bukan gosip. Mengumpulkan informasi. Karena berkumpul. Bisa paham ya? Jadi harus ngomong gitu. Kapan ngomongnya? Ya ngomong aja sebentar ya. Terakhir, dikit lagi. Mengapa pria dan wanita saling meninggalkan? Dikit lagi ya. Desakan biologi seorang pria adalah mencukupi kebutuhan seorang wanita dan penghargaan yang diberikan oleh wanita itu pada apa yang dilakukannya merupakan keberhasilan bagi pria. Maksudnya gini, pria itu kodarnya ingin mencukupi kebutuhan wanita. Dan kalau dia mencukupi, dan dia sudah berusaha mencukupi, kita memberikan penghargaan. Terima kasih ayah, terima kasih abi. Cukup gak cukup, terima kasih. Itu sebuah penghargaan buat mereka. Ini yang harus kita ingat. Ya, next lagi. Jika istrinya bahagia, ia merasa sempurna. Dan jika istrinya tidak bahagia, ia merasa dirinya gagal. Kalau kita selalu sering banget, apaan sih? Gak cukup. Ih, segitu aja. Oh, itu merasa gagal dia. Dia tahu istrinya gak bahagia. Maka dia akan ngomong sama teman-teman, aku gagal jadi suami. Kenapa? Istri saya merasa gak dicukupi kebutuhannya. Gitu. Makanya ini tolong dijaga. Ya. Next lagi. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan seorang pria, bukan karena ia tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh suaminya, tetapi karena dia merasa tidak dicukupi kebutuhan emosinya. Jadi saya lihat kalau dalam konseling, ya, istri-istri yang meninggalkan suaminya atau pergi, ya, minta cerai atau gimana, karena ini. Ya, terakhir. Wanita menginginkan cinta, romansa, dan komunikasi. Apa sih? Kayak apa sih? Cuman gini doang sebetulnya. Romansa bagi wanita yang paling penting adalah menyimak pembicaraannya tanpa menawarkan solusi. Itu doang sebetulnya, Bu. Bu, ya. Bisa paham, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah pas banget azan ya. Terima kasih banyak, maaf lahir batin atas segala ya obrolan hari ini karena ini memang harus pendalaman tentang otak pria wanita ya. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.